sekedar penghibur diriku ini sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang, sakit hatiku. Kau buat begitu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka. Hati ini, namun aku rindu, bencinya hati ini, tapi aku rindu. Hanya sekedar penghibur diriku ini sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang, sakit hatiku. Buat begitu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, tegannya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka. Sakitnya hati ini, namun aku rindu, bencinya hati ini. Aku rindu.